Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pembahasan kita masih dalam bab tentang zikrul maut wa qasrul amal, mengingat kematian dan mengurangi angan-angan. Imam Nawawi rahimahullahu taala di bawah bab ini mengutip salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah berfirman, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah datang waktunya kepada orang-orang yang beriman di mana hati mereka merasakan ketakutan ketika disebutkan nama Allah dan ketika mereka melihat kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kepadanya suatu kitab kemudian berlalu waktu sekian lamanya, namun justru faqasat qulubuhum, hati-hatinya menjadi keras, wa katsirun minhum fasikun, dan kebanyakan manusia itu dalam keadaan fasik. Ayat ini adalah ayat yang isinya teguran dan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada kaum mukminin agar hati mereka tersentuh ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini dahulu orang-orang soleh banyak yang bertaubat. Seperti salah satunya adalah seorang imam yang kita kenal dengan nama Fudail bin Iyad. Disebutkan dalam tarikh Ibnu Asakir bahwa Imam Fudail bin Iyad dahulunya adalah seorang perampok. Perampok yang ulung. Namanya selalu disebut-sebut karena semua orang merasa takut darinya. Hingga suatu ketika Fudail bin Iyad jatuh cinta kepada seorang wanita. Meskipun perampok, kalau soal cinta tidak ketinggalan, tetap merasa cinta. Ada perasaan sayang kepada lawan jenis. Dan itu hal yang biasa. Manusia yang laki-laki dijadikan cenderung kepada wanita. Fudail bin Iyad jatuh cinta kepada seorang wanita. Ia selalu mengejar wanita itu. Sampai Fudail bin Iyad naik ke tangga untuk mengintip wanita yang ia cintai. Belum berhasil apa yang dilakukannya, tiba-tiba Fudail bin Iyad mendengar seseorang melantunkan ayat ini. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman di mana hati mereka merasa luluh dan takut ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan? Maka gemetarlah seluruh tubuh Fudail bin Iyad. Gemetar, kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, sekarang ini waktunya wahai Rabb. Sekarang ini waktunya aku bertaubat kepada-Mu. Ya. Kemudian dia pulang di kegelapan malam. Tiba-tiba dia mendengar ada dua orang yang sedang berdiskusi. Salah satunya mengatakan kepada temannya, kita harus melakukan safar malam ini. Tetapi kemudian temannya mengatakan, tidak. Kalau seandainya kita safar malam ini, pasti kita akan dicegat oleh Fudail bin Iyad. Semakin takut hatinya. Ya. Semakin takut Fudail bin Iyad. Inilah yang kemudian mendorongnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi dari kalangan orang-orang saleh yang bertaubat ketika mendengar ayat ini dibacakan. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba waktunya di mana orang-orang yang beriman itu hatinya merasa takut ketika dibacakan atau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tersentuh orang-orang soleh terdahulu ketika mendengar ayat ini. Nah, maka tadi kita katakan bahwa ayat ini adalah semacam teguran dan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu ingat kepada yang namanya mati. Kalau sudah ingat kematian, maka tidak akan banyak angan-angan. Ya. Bahkan ikhwan fiddin rahimakumullah, ayat ini pula yang membuat Abdullah ibn Mubarak dikenal sebagai seorang imam yang zuhud karena ayat ini pada awalnya. Oleh sebab ayat inilah Abdullah ibn Mubarak hidupnya diwarnai dengan kezuhudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zuhud di dunia. Nah, sampai beliau dikenal sebagai seorang imam az-zahid, bahkan memiliki sebuah kitab yang diberi judul dengan Kitab Az-Zuhud. Qala wa an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi fa qala kun fid dunya ka annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundaku seraya berkata, "Kun fid dunya ka annaka gharibun." Hiduplah di dunia seperti orang asing, aw abirus sabil, atau seperti seorang pengembara. Sebuah pesan, sebuah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan terlalu banyak angan-angan dan ambisi dalam kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu umurnya pendek, tidak panjang, sehingga salah kalau seseorang meletakkan ambisi dan angan-angannya dalam kehidupan dunia. Ya. Oleh karena itu banyak orang yang belum sampai kepada ambisinya, belum sampai kepada apa yang dicita-citakan dan diangan-angankannya, kematian menjemputnya. Qala wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika lima radhika wa min hayatika limautika. Rawahu al-Bukhari. Adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma selanjutnya mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Ketika sudah mendapatkan pesan dari Nabi, ya, agar hidup di dunia seperti orang asing atau pengembara, maka kini giliran Ibnu Umar yang menyampaikan pesan kepada seluruh kaum muslimin. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau ada di waktu sore, maka jangan tunggu datang waktu pagi. Artinya, jangan tunggu datang waktu pagi untuk melakukan sebuah aktivitas, sebuah kegiatan, sebuah amal. Ketika ada satu kesempatan, maka segera raih kesempatan itu. Segera manfaatkan kesempatan itu. Jangan tunggu kesempatan berikutnya. Karena belum tentu sampai. Belum tentu dapat. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan sebaliknya, jika engkau ada di waktu pagi, jangan tunggu sampai datang waktu sore. Apa yang bisa dilakukan di waktu pagi, lakukan. Jangan sampai ditunda hingga datang waktu sore. Jauhi kata-kata nanti. Li'anna taswifa sahmun min sihami iblis. Kata para ulama, at-taswif, kata-kata nanti, ya, itu semacam panah dari panah-panah iblis, ya, untuk membinasakan Bani Adam, manusia. Berapa banyak manusia yang celaka, yang binasa, yang jatuh ke dalam kerugian hanya karena kata-kata nanti, nanti saja, nanti saja. Maka kalau kita ada di waktu sore, jangan tunggu datang waktu pagi. Kalau kita ada di waktu pagi, jangan tunggu datang waktu sore. Wa khudh min sihhatika lima radhika wa min hayatika limautika. Wa khudh min sihhatika, manfaatkan kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat al-Bukhari. Nah, ini sangat erat sekali kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu zikrul maut wa qasrul amal. Mengingat kematian dan mengurangi angan-angan. Nah. Qala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu laylatain illa wa wasiyyatuhu maktubatun indah. Muttafaqun alaih. Wa hadha lafzul Bukhari. Wa fi riwayatin li muslimin yabitu thalatha layalin. Qala Ibnu Umar, ma marrat alaiya laylatun mundhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhalika illa wa indi wasiyyati. Kata Imam Nawawi, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma haqqum ri'in muslimin?" Tidak ada hak bagi seorang muslim lahu syai'un yusi fihi, yang memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkannya, yabitu lailatain, hingga bermalam dua malam, illa wa wasiyatuhu, melainkan wasiatnya maktubatun indah, telah tercatat di sisinya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini lafaz milik Al-Bukhari. Kemudian dalam riwayat Muslim, yabitu thalatha layal, hingga bermalam tiga malam. Ibnu Umar kemudian berkata, tidak ada satu malam pun berlalu melewatiku sejak aku mendengar hal ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan di sisiku sudah terdapat surat wasiatku. Artinya, setiap orang hendaknya mempersiapkan diri untuk menulis sesuatu sebagai wasiatnya, karena kematian tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Ya. Sahabat Ibnu Umar ketika mendengar hal ini, maka beliau selalu mempersiapkan surat wasiatnya. Ya. Bahkan beliau mengatakan tidak ada satu malam pun berlalu melainkan sudah ya, siap dengan apa? Surat wasiat. Nah, wasiat itu adalah sesuatu yang mengandung pesan penting yang disampaikan oleh seseorang menjelang wafatnya kepada kerabatnya terkait dengan pengelolaan harta benda yang ditinggalkannya, pengurusan keluarganya atau anak-anaknya dan sebagainya. Ini wasiat. Ya. Wasiat itu bukan pesan biasa, tapi pesan yang betul-betul penting, pesan yang betul-betul sakral. Ya. Hanya disampaikan ketika seseorang akan dijemput oleh kematian. Nah, wasiat ada tiga. Yang pertama, ada wasiat yang wajib. Kemudian yang kedua, wasiat yang mustahab, yang sunnah, ya, atau yang mubah. Kemudian yang ketiga, wasiat yang haram. Wasiat yang wajib adalah seseorang berwasiat terkait kewajiban yang belum ditunaikannya. Seseorang berwasiat terkait kewajiban yang belum ditunaikannya. Seperti apa? Seperti hutang. Ya, seperti hutang. Kemudian seperti apa lagi? Seperti harta kekayaan. Ya. Yang banyak yang akan ditinggalkannya. Nah, wasiat yang seperti ini hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 180 menjelaskan hal ini. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyyat lil walidain wal aqrabin. Kutiba 'alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadukumul maut, apabila salah seorang di antara kalian ya sudah hampir dijemput oleh kematian, jika meninggalkan khairan, banyak harta, maka hendaknya berwasiat. Kepada siapa wasiatnya? Lil walidain, kepada walidain, kedua orang tua, wal aqrabin, dan kepada kerabat. Ya. Seseorang ketika hendak dijemput kematian, kemudian punya banyak harta yang ditinggalkan, maka hendaknya dia berwasiat, menyampaikan wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat. Ya. Selain ahli waris, karena tidak boleh wasiat itu disampaikan kepada ahlul waris terkait dengan harta kekayaan. Karena ahli waris itu sudah cukup dengan warisan yang didapatkannya. Ya. Wasiat ini hanya boleh disampaikan kepada kerabat. Ingat, bukan kepada ahlul waris. Ya. ada seseorang memiliki harta yang sangat banyak sekali. Hartanya itu sudah dibagikan kepada ahli warisnya, tetapi masih sisa banyak sekali. Nah, ini butuh diwasiatkan. Kepada siapa wasiatnya? Kepada kerabat. Di luar ahli waris. Ya. Maka wasiat yang kedua, ya, wasiat yang diharamkan. Yaitu wasiat yang disampaikan kepada salah satu dari ahli waris. Ini haram. Gak boleh. Ya. Adapun wasiat yang berikutnya, wasiat yang mubah, adalah terkait dengan jumlah harta yang akan diwasiatkan. Nah, di bawah sepertiga. Di bawah sepertiga. Nah, kalau sepertiga itu sudah pol, cukup. Nabi mengatakan, "Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir." Kalau engkau hendak berwasiat dengan harta peninggalanmu, maka berwasiatlah sepertiga dengan sepertiga dari hartamu. Ya. Diwasiatkan, misalnya untuk dipegang sama fulan, fulan, fulan, atau untuk di dipergunakan, diwakafkan dan seterusnya. Nah, cukup sepertiga. Sisanya ya untuk ahli waris. Ya. Nah, dibagi-bagi. Kalaupun seseorang berwasiat dengan di bawah dari sepertiga hartanya, boleh. Ini yang disebut dengan wasiat mubah. Nah, selanjutnya, babun istihbabu ziyaratil qubur lirrijal wa ma yaquluhu az-zairu. Bab istihbab ziyaratil qubur, disunnahkan atau dianjurkan untuk melakukan ziarah kubur bagi kaum laki-laki, dan apa yang mesti diucapkan oleh para peziarah. Qala rahimahullah an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dahulu aku larang kalian dari ziarah kubur. Sebab pelarangan ini karena beliau khawatir terjadinya kesyirikan terhadap penghuni kuburan. Maklum pada saat itu banyak orang yang baru masuk Islam dan baru meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Maka pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk melakukan ziarah kubur. Ya. Sebagai bentuk pencegahan dari terjadinya kesyirikan. Ketika kaum muslimin sudah banyak memahami, ya, soal bahaya kesyirikan, soal kejelekan dan keburukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan, wal'an fazuruha. Sekarang silahkan kalian melakukan ziarah kubur. Ya. Bahkan diperkuat pembolehannya itu dengan mengatakan, fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Ya. Jadi pada awalnya dilarang, kemudian berikutnya dibolehkan. Bahkan dibolehkan dengan disertai adanya penekanan. Ya. Karena itu kita berziarah kubur itu dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada penghuni kubur, kepada orang-orang yang sudah meninggal, bukan mengambil manfaat dari penghuni kubur. mengambil manfaat dari penghuni kubur itu ya seperti meminta-minta kepada penghuni kubur, bahkan sampai pada tingkatan mengambil sebagian tanah kuburan dibawa pulang ke rumah, ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan. Ini yang salah. Jadi tujuan utama dari ziarah kubur adalah memberikan kemanfaatan kepada penghuni kuburan dengan mendoakannya, bukan mengambil manfaat dari penghuni kuburan, ya. Dan tidak akan pernah terjadi kemanfaatan itu, karena para penghuni kubur dalam keadaan sudah mati, tidak punya kemampuan apapun. Jangankan memberikan kemanfaatan kepada yang masih hidup, memberikan kemanfaatan kepada dirinya sendiri pun tidak mampu. Qala wa ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhir al-lail ila al-baqi. Fayaqulu assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun wa inna insha'allah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika malamnya di tempat Aisyah, giliran Aisyah, maka yakhruju min akhiril lail ilal baqi. Di akhir malam, dini hari menjelang fajar, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar menuju Baqi, pemakaman muslimin pada saat itu. Fayaqul, kemudian ketika hendak masuk ke pemakaman Baqi, beliau membaca assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa diberikan kepada kalian. Daro qaumin mu'minin. Wahai para penghuni negeri kaum mukminin, ya, maksudnya para penghuni kuburan, karena kuburan itu salah satu negeri dari sekian negeri yang dimiliki oleh kaum mukminin. Kaum mukminin itu memiliki 4 negeri. Ya. Negeri yang pertama adalah pada saat dalam perut ibunya, dalam rahim. Ini negeri yang pertama. Kemudian negeri yang kedua adalah dunia. Negeri yang ketiga, kuburan. Negeri yang keempat, akhirat. Jadi kaum mukminin itu punya 4 negeri. Masya Allah, lengkap. Ya, 4 negeri, bukan 1 negeri. 4 negeri. Nah, di rahim, di dunia, di kuburan, dan di akhirat. Nabi SAW menyebut kalau kuburan itu sebagai negeri. Beliau mengatakan assalamualaikum daro qaumi mukminin. Assalamualaikum wahai para penghuni negeri kaum mukminin. Wa ataakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun. Kami dan kalian besok, ya, akan mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan kami insya Allah akan mengikuti kalian. Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah, berikanlah ampunan li ahli baqi'il gharqad, kepada penghuni baqi gharqad. Ya. Penghuni baqi gharqad. Maksudnya orang-orang yang dikuburkan di baqi gharqad. Di kota Madinah tepatnya. Dahulu Nabi SAW pun, ya, pernah mengatakan man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut bih. Barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di sana. Karena meninggal di kota Madinah atau Madinah itu bisa memberi syafaat, menjadi syafaat. Ya. Nah. Khusus bagi mereka-mereka yang meninggal dan dikubur di pemakaman Baqi Gharqad, didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir, ya Allah berikanlah ampunan kepada para penghuni Baqi Qarqad. Ya. Kalimat ini kalau dilihat dari segi teksnya, kalimat yang sifatnya umum. Siapapun yang dikuburkan di Baqi Qarqad. Tetapi kata para ulama mengandung kemungkinan khusus bagi mereka-mereka yang dikuburkan di Baqi Qarqad pada masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ala kulli hal, siapapun dari kaum mukminin yang meninggal kemudian dikuburkan di Baqi Qarqad, tentu harapannya mendapatkan rahmat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qala babun karahiyatut tamanni al-maut bisababi dhurrin nazala bihi wala ba'sa bihi li khawfil fitnah fid din. Bab makruh berangan-angan agar segera dijemput oleh kematian karena sebab mudarat atau bahaya yang menimpanya. Wala ba'sa, dan tidak mengapa hal itu dilakukan ketika takut terjadi fitnah dalam urusan agama. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukum al-mauta imma muhsinan fala'allahu yazdadu wa imma musian fala'allahu yusta'tabu. Muttafaqun alaihi wa hadha lafdhul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sampai salah seorang di antara kalian berangan-angan, bercita-cita agar segera dijemput oleh kematian. Imma muhsinan, karena bisa jadi dalam keadaan baik sebenarnya. Fala'allahu yazdad, dan bisa jadi akan bertambah terus kebaikannya. Wa imma musian, atau keadaannya jelek. Fala'allahu yusta'tabu, dan bisa jadi suatu saat akan meninggalkan kejelekannya itu. Ya. Larangan di sini, la yatamanna ahadukumul maut, jangan sampai salah seorang di antara kalian berangan-angan agar segera dijemput oleh kematian. Ini larangan yang mengandung keharaman. Jadi haram, ya, meminta, haram memohon agar segera dicabut nyawa, segera dimatikan. Ya, enggak boleh. Karena setiap orang keadaannya hanya ada dua, imma baik wa imma jelek. Kalau keadaannya baik, ya, maka bisa jadi akan terus bertambah kebaikannya. Dan kalau keadaannya jelek, maka bisa jadi suatu saat dia akan meninggalkan kejelekannya. Ya. Berbeda dengan orang yang baru ditimpa kesusahan sedikit, kemudian meminta kepada Allah agar segera diwafatkan, dia tidak bisa menjamin akhir dari kehidupannya. Bisa jadi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Bisa jadi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, seorang mukmin itu ketika ditimpa kesulitan, ditimpa mudarat, ditimpa bahaya, hendaknya bersabar, bahkan wajib baginya untuk bersabar. Ya. Jangan kemudian menampakkan sesuatu yang mengandung unsur ketidakrelaan terhadap takdir. Orang ketika berangan-angan supaya segera dimatikan, segera diwafatkan oleh Allah, karena ditimpa musibah, karena mendapatkan sebuah kesulitan, ini pertanda kalau dia tidak rela terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah, ya, letak keharaman meminta agar segera dimatikan atau diwafatkan. Ya. Kalau seorang mukmin bersabar saat ditimpa musibah, maka dia akan mendapatkan dua hal. Hal yang pertama adalah kesalahan-kesalahannya dihapuskan. Kemudian hal yang kedua, pahala yang besar kalau dia bersabar dalam menghadapinya. Ya. innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa batas. Disempurnakan pahalanya. Nah, karena itu kewajiban seorang mukmin ketika ditimpa mudharat, ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan adalah bersabar. Jangan aral. Ya, aral suhaba atau aral subaha. Jangan aral, tapi harus sabar. Ya. Harus sabar, karena dengan kesabaran dia akan mendapatkan dua hal yang terbaik. Imma kesalahan-kesalahannya dihapuskan, wa imma akan diberi pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.